Jadi para ikhwan maupun akhwat, hendaknya sejak sekarang sudah mempersiapkan imtihan, yaitu murojaah, diringkas pelajarannya, ya, mudzakarah dengan temannya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita. Banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Muhtasar Sahih Al-Bukhari, hadis yang ke-77 dari Kitabul Ilm. Rahman Rahim, qala al-musannifu rahimahu Allah ta'ala, an Uqbata ibn al-Haris, dari sahabat Uqbah ibn al-Haris ibn Amir al-Qurashi, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz, bahwasanya beliau pernah menikah dengan seorang putri dari Abu Ihab ibn Aziz, ya, namanya Ghaniyah. Di sini tidak disebutkan siapa namanya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kunyahnya, yaitu Ummu Yahya. Ya, Ummu Yahya, nama aslinya adalah Ghaniyah, wanita yang kaya, Ghaniyah. Taib, fa'atathu imra'atun, lalu ada seorang wanita yang datang kepadanya. Di sini mubham, tidak disebutkan siapa namanya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, lam akif ala ismiha, saya tidak mendapati dalam beberapa riwayat tentang siapa namanya. Maka ini mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah, ya, jika ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini tidak disebutkan. Tapi dalam riwayat yang lain bahwa dia adalah seorang, ya, wanita budak, ya, yang sauda, yang hitam. Taib. Faqala laha, faqalat, dia mengatakan, inni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja biha. Wanita tersebut mengatakan, sungguh saya telah menyusui kamu wahai Uqbah dan yang kamu nikahi. Siapa? Ummu Yahya, kunyahnya, atau tadi nama aslinya siapa? Ghaniyah. Jadi wanita tersebut datang kepada Uqbah ibn al-Haris mengatakan, saya telah menyusui kamu wahai Uqbah dan istrimu, yaitu Ghaniyah, Ummu Yahya. Kaget Uqbah. Faqala laha Uqbah, maka Uqbah mengatakan kepada wanita tersebut, ma a'lamu annaki arda'tini wala ahbartini, saya enggak tahu kalau kamu menyusui aku, ya, enggak ada info sebelumnya, wala ahbartini, dan kamu juga enggak beritahu saya sebelumnya. Coba dulu-dulu kamu ngasih tahu saya enggak jadi apa nikah sama Ummu Yahya. Ini udah kadung nikah baru datang, ya, udah kadung cinta, ya, udah mengikat tali suci pernikahan baru datang. Farokiba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Apa yang dilakukan oleh Uqbah? Dia pun mengendarai kendaraannya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Untuk apa? Nanya. Ini permasalahan kontemporer yang datang kepada Uqbah ibn al-Haris tentang pernikahannya. Mana dia sudah menikah, sudah melangkan akad, ya, ternyata ada seorang wanita yang mengaku bahwasanya telah menyusui Uqbah dan istrinya. Demikian berarti, ya, sama istrinya ada saudara persusuan. Kalau saudara persusuan berarti mahram, enggak boleh, ya, enggak boleh nikah. Nah, akhirnya kena permasalahan tersebut, dia pergi menaiki kendaraannya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu ka Rasulullah, maka Uqbah menanyakan permasalahannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ceritakan. Wahai Rasul, sunika ya, dengan seorang wanita. Ternyata ada seorang ngaku bahwasanya dia telah menyusui saya dan istri saya. Ya, berarti saya adalah saudara persusuan. Gimana wahai Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam mengatakan, kaifa wa qad qil. Ya, gimana lagi ya? Orang sudah dikatakan begitu. Ya, maksudnya bagaimana kamu akan meneruskan pernikahanmu? Sedangkan sudah ada yang bersaksi bahwasanya dia telah menyusui kalian berdua. Artinya, ya, kalian adalah mahram, enggak boleh dilanjutkan pernikahannya. Fa faraqaha Uqbatu. Akhirnya Uqbah pun menceraikannya. Ya, menceraikan istrinya tadi yaitu Ummu Yahya. Wa nakahat zaujan ghairahu. Dan istrinya pun akhirnya nikah sama lelaki yang lain. Ya. Kasihan ya. Udah kadung nikah. Ya. Udah kadung cinta. Ya, waktu itu belum tahu kalau itu adalah saudara persusuan. Setelah nikah, ada seorang wanita datang bersaksi, saya dulu menyusui kalian berdua, suami istri. Kaget suaminya, akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, ya, minta fatwa, jawaban dari Rasulullah SAW tentang permasalahan yang menimpanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, gimana lagi? Gimana mau dilanjutkan pernikahan? Wong ada saksi bahwasanya kalian adalah saudara persusuan, nggak bisa dilanjutkan. Maka sebagai ketaatan kepada Rasulullah SAW, ya, Uqbah pun menceraikannya, dan istrinya pun rela, ya, dia pun memilih nikah dengan lelaki yang lainnya. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah, dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disyariatkannya ar-rihah, perjalanan menimba. Ambil di mana? Di mana Uqbah ibn al-Haris mengendarai kendaraannya pergi menemui Rasulullah SAW di kota Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan bertanya adalah salah satu bentuk menuntut ilmu. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul iyyi su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau memang tidak tahu? Karena sesungguhnya obatnya kebodohan adalah dengan apa? Bertanya. Ya. Dan rihlah atau melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu adalah kebiasaan para ulama ussalaf terdahulu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal pernah mengatakan, ar-rihlatu fi talabil hadis sunnatu man salaf. Ya. Bepergian untuk menuntut ilmu adalah sunnahnya para ulama ussalaf terlebih dahulu. Ya. Bahkan Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu taala menulis sebuah buku khusus judulnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, ada satu jilid itu isinya kisah-kisah para ulama, bagaimana dahulu mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama yang dibawakan adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dia melakukan perjalanan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Ya, melakukan petualangan untuk belajar kepada Nabi Khidir sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah mereka dalam surat Al-Kahfi yang dianjurkan untuk selalu dibaca di hari Jumat. Itu kan ada kisah petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khidir. Secara kedudukan lebih tinggi, lebih mulia. Secara umur juga Nabi Musa alaihissalam ya sudah lebih tua. Tapi sekalipun demikian, Nabi Musa alaihissalam ya beliau tetap bersemangat dalam menimba ilmu. Beliau tawadhu, beliau sabar dalam menimba ilmu. Maka ini pelajaran penting. Ikhwan, yaitu hanya bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat dalam menimba ilmu, ya, melakukan perjalanan. Termasuk insyaallah taala yaitu kita apa? Mondok, nyantri seperti ini termasuk bagian dari apa? Ar-rihlah fi talabil ilm. Melakukan perjalanan, kita tinggalkan kampung halaman, kita tinggalkan keluarga kita, ya, untuk menuntut ilmu agama. Ya. Sahabat Jabir bin Abdullah pernah beliau mencari satu hadis tok, ya, dengan perjalanan mulai dari Madinah sampai Syam. Perjalanan Madinah ke Syam saat itu ditempuh 1 bulan, PP 2 bulan, hanya untuk satu hadis. Ketemu dengan sahabat Abdullah bin Unais, setelah mendapatkan satu hadis, balik lagi. Masya Allah. Dahulu para ulama begitu ya. Sa'id ibn al-Musayyib, beliau pernah mengatakan, ya, kami melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu para ulama dahulu, ya, dan kisah-kisah mereka luar biasa. Ada yang sampai kencing darah dalam perjalanan menuntut ilmu, ada yang sampai kelaparan, bahkan ada yang sampai mati dalam perjalanan menuntut ilmu tersebut, ya. Jadi faedah penting dari hadis yang mulia ini, dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu apa? Disyariatkannya, dianjurkannya, yaitu apa? Ar-rihlah fi talabil ilmi. Ya, melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, ya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayol ikhwah, bahwa seseorang yang menikah kemudian jelas baginya terbukti bahwa wanita yang dia nikahi tersebut adalah mahramnya, maka dia harus menceraikan, ya, sebagaimana tadi Uqbah ibnul Haris awalnya nggak tahu kalau Ummu Yahya adalah saudari persusuannya. Tatkala terbukti dengan persaksian seorang wanita bahwa istrinya adalah saudari persusuannya, maka berarti istrinya adalah mahramnya, tidak boleh dia nikahi, ya, sehingga dengan demikian maka haram untuk dinikahi dan tidak boleh dilanjutkan. Maka demikian juga kalau ada seorang kemudian menikah, ya, setelah nikah ternyata terbukti bahwa wanita yang dia nikahi adalah mahramnya, ya, misalkan bibinya sendiri, misalkan, ya, ternyata dia adalah saudari persusuannya atau saudari kembarnya, misalkan mungkin dulu pernah terpisah, terpental, ya, nggak taunya kemudian apa, ya, ketemu, nggak taunya ternyata dia adiknya sendiri, misalkan. Yang penting kalau terbukti bahwa itu adalah mahramnya, maka tidak boleh untuk dilanjutkan, ya, harus berpisah, ya, harus dipersulit, nggak boleh dipertahankan, walaupun masing-masing sudah apa, cinta, ya, walaupun sudah senang. Baik. Dan ini faedah penting bagi kita semuanya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keistimewaan sahabat Uqbah ibnul Haris, di mana pertama dia semangat untuk mencari ilmu. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan yang menimpa dirinya. Yang kedua, bagaimana beliau ridha dengan keputusan Rasulullah SAW. Dan ini perlu kita sebagai muslim, apabila ada keputusan dari Allah, keputusan dari Rasulullah SAW, kewajiban bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi dah. Kewajiban bagi kita taat. Apapun yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW, enggak boleh kita ngeyel, ngebantah. Ini namanya kurang ajar sama Rasulullah SAW. Begitu juga istrinya, ya, istrinya juga demikian, menerima dengan keputusan Rasulullah SAW. Makanya dia memilih untuk menikah dengan lelaki yang lain, karena ini adalah cinta yang terlarang, tidak bisa untuk dilanjutkan. Mereka lebih mengedepankan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada cinta hawa nafsu. Ya, jangan sampai karena kita sudah cinta, karena kita sudah senang, akhirnya kemudian melalaikan rambu-rambu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih didahulukan daripada kecintaan kita kepada siapapun, termasuk kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan salasun man kunna fih wajada halawatal iman. Tiga hal, jika tiga hal ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ya, semua kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapapun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua manusia. Ya, daripada semua manusia. Ingat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul bukan cuma pengakuan, tapi cinta itu adalah pembuktian. Orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Dan banyak orang pada zaman kita sekarang pun mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi hanya sekedar apa? Pengakuan. Bukan pembuktian. Ya, terutama sekarang bulan Rabiul Awal, banyak orang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi hanya sekedar pengakuan. Ya, cinta itu bukan cinta kepada Nabi, bukan dengan perayaan-perayaan yang tidak ada dalilnya. Ya, tetapi cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan kita beriman kepada beliau, dengan ittiba, ya, kepada beliau, dengan kita taat kepada beliau, ya, dengan kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Selanjutnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar ibn Khattab, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kuntu ana wa jarun li minal ansar fi bani Umayyah ibn Zaid. Dulu saya dan tetangga saya dari Ansar di Bani Umayyah bin Zaid, wa hiya min awalil Madinah. Ya, dan dia berada di Madinah bagian datang tinggi. Wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi syahid, ya. Kami dulu sama tetangganya. Jadi Umar sama tetangganya apa? Natanawabu an-nuzul ala Rasulillah. Bergantian sip-sipan gitu ya. Ya, untuk turun kepada Rasulullah SAW. Jadi dia ini kan tinggalnya di kota Madinah tapi di bagian yang tinggi. kalau harus datang terus ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat, karena dia juga harus bekerja. Maka apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah bergantian. Hari ini misalkan Umar bin Khattab yang ke majelisnya Rasulullah, ya, tetangganya yang kerja. Nanti kalau Umar datang, ya, dia menyampaikan kepada tetangganya, tadi saya dapat ilmu dari Rasulullah begini dan begini. Besok Umar yang kerja, ya, cari rizki, tetangganya yang belajar ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergantian. Ya, bergantian. Taib, yanzilu yauman wa anzilu yauman. Dia kadang turun satu hari dan saya juga turun satu hari. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairi. Kalau saya turun, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pulang datang kepada beliau dengan berita hari itu. Kalau ada wahyu datang kepada turun kepada Rasulullah disampaikan, atau ada berita, ya, oh di kota Madinah terjadi begini dan begini disampaikan, ya. Wa idza nazala fa'ala misla dzalik. Kalau dia yang turun, maka dia pun lakukan hal yang sama kepada saya. Jadi saling bergantian apa? Tugas, ya, dan saring nanti berbagi ilmu, ya, dia datang kepada Rasulullah, oleh-olehnya nanti disampaikan, begitu. Taib, itu zaman dulu ya. Kalau sekarang, alhamdulillah bisa dengan rekaman, bisa, itu lebih otentik malahan, ya, atau catatan ringkesannya, wah, antum ikut kajian misalkan, atau ikut daras, teman antum ada yang enggak datang karena sakit misalkan, ya, yang sakit nanti ketika dia sembuh apa ngejar ketertinggalannya. Begitu juga sebaliknya. Makanya di sini pentingnya yaitu mudzakarah, pentingnya kita murojaah dengan teman kita, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baik. Fa nazala sahibi al-ansari yauma naubatihi. Teman saya yang Ansor ini suatu saat turun saat jadwalnya dia. Fadharab faja'a fadharaba babi dorban syadidan. Ya, ketika dia datang ngetuk pintuku dengan keras. Ya. Jedor-jedor gitu mungkin ya. Karena saking gentingnya. Faqala athamma huwa. Ya. Ada apakah di sana? Fafazitu. Saya pun kaget, panik. Fakhrajtu ilai. Saya pun keluar menuju tetangga saya yang Ansor tadi. Faqala qad hadasa amrun adzim. Wahai Umar, telah terjadi ya peristiwa yang besar. Ya, peristiwa yang besar. Fadakhaltu ala Hafsata. Maka saya pun yaitu Umar bin Al-Khattab ya pergi kepada Hafsah yaitu putrinya. Fa idza hiya tabki. Ternyata Hafsah sedang apa? Menangis. Faqultu tallaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar kepada Hafsah, "Apakah Rasulullah menceraikan kalian?" Qalat la adri. Kata Hafsah, "Saya enggak tahu." Sumadahaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakultu wa ana qaim. Maka saya berkata kepada Nabi dalam posisi saya sambil berdiri. Atallaqta nisa'aka? Apakah kamu telah menceraikan istri-istrimu wahai Rasulullah? Qala la. Kata Nabi, tidak. Fakultu Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Yang ini senang Umar karena dia bapaknya Hafsah, ya alhamdulillah Hafsah enggak diceraikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Faedah yang pertama yaitu semangatnya para sahabat dalam menimba ilmu ya. Ya. Di mana mereka begitu bersemangat dalam menimba ilmu. Dan cerdasnya mereka dalam mengatur waktu. Jadi walaupun mereka tetap harus kerja juga untuk mencari nafkah, untuk bisa hidup, tapi mereka tetap mencari apa? Ilmu. Makanya ikhwan, ya, menuntut ilmu itu, ya, menuntut ilmu itu tidak kenal usia. Lihat Umar bin Khattab, walaupun beliau sudah tua, beliau tetap menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu finishnya adalah mati. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai yakin datang kepadamu. Yakin yakni kematian datang kepadamu. Ya, jadi ini semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga dapat kita ambil faedah pentingnya mudzakarah. Ya, di antara para penuntut ilmu. Ya, saling bekerja sama, saling murojaah bersama, ya. Kemudian diskusi bersama. Ini penting nih. Terutama bagi para santri ya. Setelah kita belajar itu bukan berarti kemudian ditutup kitabnya begitu aja, enggak. Hendaknya setelah kita belajar lakukan yang pertama murojaah, diulang. Dibaca lagi. Ya, bagaimana kemudian diulang lagi catatannya, penjelasannya ustaz tadi bagaimana? Sudah paham belum? Yang kedua adalah mudzakarah. Mudzakarah itu diskusi dengan teman antum. Ya, karena dengan kita diskusi semakin kita akan mantap. Ya, antum nanya teman antum nanya sama antum, ya begitu, saling bertanya. Ini akan menguatkan kita. Dulu para ulama, masya Allah, mereka mudzakarah hadis sampai ada yang pernah mudzakarah hadis mulai dari ba'da isya sampai subuh. Ya, Imam Ahmad dan yang lainnya itu kalau ketemu sama sahabatnya yang ahli hadis, mereka mudzakarah hadis sampai enggak terasa sampai subuh. Saking asiknya, saking lezatnya mereka belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah hujjahnya hadis ahad. Hujjahnya hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis yang diriwayatkan hanya satu jalur atau dua jalur atau tiga jalur. Enggak sampai mutawatir. Diterima. Buktinya Umar bin Khattab bergantian dengan tetangganya tadi, cuman satu orang. Dan itu diterima. Ya. Umar enggak mengatakan, "Wah, kamu cuman satu, enggak bisa ini." Dan ini dengan kesepakatan para ulama bahwa hadis yang sahih itu adalah hujjah walaupun ahad derajatnya. Ya. Tidak diharuskan mutawatir seperti klaimnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Hizb Tahrir atau orang-orang ahli filsafat yang dengan kaidah rusak tersebut akhirnya mereka banyak menolak hadis-hadis tentang masalah akidah yang banyak sekali. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis tentang siksa kubur. Mereka enggak percaya dengan hadis-hadis tentang dajjal. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman, ya, Imam Mahdi dan lain sebagainya. Dengan alasan bahwa hadisnya ahad dan ini masalah akidah dan masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad kata mereka. Ya, tentu semua itu adalah filsafat yang membingungkan, filsafat yang menyesatkan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada goncangan permasalahan. Ya. Rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang bahagia. Tapi sekalipun demikian, bukan berarti kemudian rumah tangga bahagia itu rumah tangga yang enggak ada masalah. Pernah, buktinya ini. Rasulullah SAW pernah ngambek sama para istrinya. Di mana pernah semua istrinya kompak minta tambahan uang belanja kepada Rasulullah SAW. Kompak mereka. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada mereka sampai satu bulan. Ila itu apa? Jadi Rasulullah sallam enggak mau nemui ya siapa? Istri-istrinya, enggak mau berhubungan istrinya, ngambek. Ya. Kenapa? Karena tuntutan mereka adalah masalah dunia. Tuntutan mereka adalah masalah dunia. Rasulullah SAW tentu kalau dituntut masalah-masalah dunia, kalau beliau mau, beliau bisa. Karena Allah SWT maha memberi rezeki. Tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada para istrinya, ya, untuk bersama-sama Nabi SAW adalah ibadah, mementingkan akhirat, bukan masalah-masalah dunia. Makanya kalau antum lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW itu masya Allah, kehidupan yang sangat zuhud, sederhana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah berbulan-bulan lamanya ya dapurnya Rasulullah SAW itu tidak mengepul asap. Artinya apa? Gak pernah masak, karena gak ada yang dimasak. Pernah juga Rasulullah SAW ketika pagi hari datang kepada Aisyah, apakah ada makanan? Enggak ada wahai Rasulullah. Idan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Pernah juga ketika ada seorang pengemis datang ke rumah Rasulullah sallam, ke rumah Aisyah, kata Aisyah, saya enggak punya apa-apa kecuali 2 butir kurma. 2 butir kurma. Kemudian itulah yang saya kasihkan kepada mereka. Itu rumah terbaik, manusia terbaik. Ya, tapi masya Allah, ya hidupnya sederhana, zuhud, nggak kayak orang-orang zaman sekarang, masya Allah, kulkasnya penuh, ya, dapurnya udah kayak koperasi aja, dah. Semua menu ada. Ini orang zaman sekarang, tapi lihat Rasulullah SAW. Jadi seperti ini ayyul ihwah memberikan kepada kita faedah, yaitu agar kita ini ya zuhud dengan dunia, sabar ya dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita, ya kita nikmati, ya kita nikmati, kita mensyukuri apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Dan itulah resepnya orang kaya. Resep orang kaya itu gampang. Kalau antum punya qanaah, warda bima qasama Allahu lak takun ahnan nas. Ridhalah kamu dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Selama kita punya qanaah, ridha, syukur dengan rizki yang telah Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Tapi kalau sudah tamak, rakus kepada dunia seberapapun, maka enggak akan cukup. Yang menarik intinya di sini, jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, rumah tangganya rumah tangga yang paling bahagia, tapi bukan berarti kemudian tanpa masalah. Itu yang harus dicatat baik-baik. Makanya nanti kalau antum nikah, jangan cuma menghayal yang dihayalkan yang enak-enaknya toh. Menghayal wow malam pertama, yang dihayalkan malam pertamanya toh. Ya, enaknya toh. Enggak. Ya. Dalam rumah tangga itu pasti kadang-kadang ada ya salah paham, miskomunikasi, ya tengkar, ya ada ngambek-ngambekan, itu ada. Jadi nanti antum biar nggak kaget, ya dikiranya kalau sudah nikah sama seorang ahwat, ya apalagi ahwat al-Furqan, dikiranya ya bidadari surga. Enggak. Ya. Lihat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Ya, rumah tangga Rasulullah SAW saja pernah ada apa? Keributan kecil-kecil. Apalagi nanti rumah tangga kita yang akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Istri juga enggak seperti istri-istri Rasulullah SAW. Ini penting supaya nanti enggak kaget. Ya, kalau nanti nikah lu kok kayak begini ya? Ya, harus sabar, harus siap. Ya, harus siap menghadapi segalanya. Dan itulah uniknya rumah tangga. Ya, ada saatnya kita ceria, gembira, tertawa. Ada saatnya kita juga apa? Sedih. Ya, kita menangis. Ya, nah. Dan itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyul ikhwah, adalah anjuran untuk bertakbir ketika mendengar sesuatu yang menyenangkan. Ya, ketika siapa tadi? Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu wahai Rasulullah? Salah satu istri Nabi adalah Hafsah, putrinya Umar. Makanya beliau bertanya, apakah kamu sudah menceraikan semua istrimu wahai Rasulullah? Dijawab, enggak. Ya, lega. Seneng Umar. Yang penting pokoknya enggak diceraikan, udah seneng itu. Makanya dia mengatakan apa? Allahu Akbar. Fakultu Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita mendengar sesuatu yang menyenangkan, maka katakan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini diantara dalil. Ya. Baik. Baik, kita berhenti di sini insyaallah taala kita sambung berarti nanti semester yang kedua ya. Semester yang kedua. Ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab sebagiannya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang sebagian pemuda yang hijrah, yang belakangan ini marak sekali menyampaikan ilmu agama di media sosial? Apakah termasuk al-ashohir dan apa yang seharusnya kita perbuat? Ya, sebaiknya bagi orang-orang yang baru hijrah adalah menyibukkan dirinya dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, menyibukkan dengan ilmu terlebih dahulu. Jangan langsung sibuk untuk apa? Berdakwah. Karena salah satu bekal penting dalam berdakwah adalah apa? Ilmu. Ya, adalah ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah ini adalah jalanku. Ya, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Karena bagaimana kita akan berdakwah kalau kita enggak punya ilmu? Ya, baru hijrah kemudian berdakwah. Ya, akhirnya nanti apa? Berdakwah di atas kejahilan. Bagaimana dia berdakwah kalau dia enggak punya ilmu? Faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, ya, tidak mungkin memberi. Kewajiban bagi orang yang baru hijrah adalah untuk apa? Menyibukkan dirinya dengan belajar terlebih dahulu. Ya, belajar, kuatkan akidah, ya, kuatkan ilmu, ya. Dan setelah itu diamalkan, baru kemudian nanti berdakwah sebisanya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Ustaz memahami bahwa Aisyah seorang pezina, maka kafir. Lantas bagaimana dengan keyakinan seorang bahwa ayah Nabi termasuk ahli fatrah? Apakah ada khilaf dan apakah khilafnya mu'tabar? Sebab saya pernah dengar hal ini. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau tentang siapa yang menuduh Aisyah ya pezina, maka kafir, ya. Ini sepakat para ulama. Kenapa demikian? Karena berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur bahwa ya, Aisyah bukan berzina, bahkan membebaskan dari tuduhan zina yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Kalau ada seorang yang berani menuduh Aisyah berzina, berarti dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sisi kekafirannya. Karena dia berarti melawan Allah, ngeyel sama Allah. Allah bilang Aisyah enggak kafir. Aisyah enggak berzina. Kok ada seorang yang berani mengatakan Aisyah itu berzina? Itu kan berarti nantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sudah kesepakatan para ulama. Ya, dinukil oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, oleh juga ya, oleh para ulama yang lainnya banyak, ya, Imam Nawawi. Adapun masalah tentang orang tua Nabi, ya, tentang orang tua Nabi, memang ada hadis dalam masalah ini dalam riwayat Muslim, inna abi ya wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu adalah di neraka. Sebagian para ulama memang melemahkan hadis ini. Di antaranya adalah Asy-Syuyuti rahimahullahu taala. Ya, sehingga dia berpendapat bahwasanya orang tua Nabi ya di surga karena dia termasuk ahlul fatrah. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat tersebut lemah karena hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim. Ya. Hukum yang melemahkannya yaitu Imam Asy-Syuyuti ini adalah adalah lemah ya. Jika seorang kafir melakukan safar ke negeri Islam dengan niat untuk masuk Islam, tapi saat di perjalanan dia mengalami kecelakaan hingga dia wafat. Pertanyaannya, apakah dia dihukumi sudah masuk Islam atau belum? Dia baru niat ya. Sebenarnya untuk masuk Islam enggak harus nunggu ya kepada apa? Ke sampai ke negara Islam terlebih dahulu. Tidak disyaratkan. Dia berada di negerinya sendiri kemudian masuk Islam itu pun sudah bisa. Tidak diharuskan ya harus ke negeri Islam. Tapi ya dengan niatnya, maka ini perkaranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang niatnya. Masih ingat tentang pembunuh ya 99 nyawa atau 100 nyawa yang kemudian dia hijrah di tengah perjalanan kemudian meninggal dunia. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab ya mereka rebutan. Ya, apakah sama malaikat rahmat ataukah malaikat adab. Akhirnya kemudian diukur kan gitu ya, diukur. Jadi orang yang sudah punya niat ini urusannya dikembalikan kepada Allah karena Allah yang lebih tahu tentang apa niatnya. Ya, jika memang dia benar-benar sudah berniat ya untuk masuk Islam ya, maka mudah-mudahan ya dengan niatnya tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ya keinginannya. Apakah Abu Bakar dan Umar termasuk Ahlul Bait? Apakah Umar dan Abu Bakar termasuk Ahlul Bait? Tidak. Tapi keduanya adalah apa? Dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat. Ya, karena Ahlul Bait itu adalah dari kerabat nasabnya dari dari nasab ya yang nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertuanya Nabi ya, afwan, mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. tapi bukan bagian dari Ahlul Bait. Wallahu a'lam. Ya. Baik, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.